Syair-syair Asmaul Husna MH Ibnu Najib Al-Aziz. Hendak kau harumkan nama Allah, jangan. Ia sudah maha harum dan keharumannya sedemikian tak terberikan, sehingga hidung dan angkasa jiwamu sekedar mampu menangkap pantulannya. Tentulah engkau khilaf, harumkan namamu sendiri, dan itu hanya bisa engkau lakukan dengan meminjam keharumannya yang engkau peroleh di segala perbuatan baik. Hendak kau bela nama Allah, jangan. Ia bukan pelengkap penderita. Sungguh, ia terlampau perkasa, dan engkau terlampau kerdil untuk menambah lagi keperkasaannya. Tentulah engkau khilaf, bela dirimu sendiri, dan itu hanya bisa engkau lakukan dengan memelihara kehendaknya atas derap kereta dunia di mana engkau berjuang mengendalikan kudanya. Hendak kau tegakkan nama Allah, jangan. Ia adalah tegak, maha tegak itu sendiri, sehingga tiada tegak lain yang engkau mampu dirikan. Tentulah engkau khilaf, tegakkan dirimu sendiri, dan itu hanya bisa engkau lakukan dengan menggenggam erat irodahnya di setiap detak detik dan di setiap jengkal tanah.